Kau menyentuh hatiku lagi ketika semua berakhir. Aku tak mengerti. Kau selalu tanyakan padaku tentang semua yang ku rasa. Kau merindukanku, aku pun memang merindukanmu. Semestinya kau tak peduli tentang perasaan. Kau tak